ngomongi pangling selirani uki lemo. Pangling ngomongi mau pangling suarani nadian mengkini raake tangan mari lanuun di mas monggo wah mbak welcome niko inje waduh kok lemo sangat niko inje kok tanggul harapan niko wonten kepentingan wonten undangan oh kalian mas buta inje oh, sama repot-repot di mas boten. Suarane teng ngendi? Anak kula dolenan piring. Kula nuwun. Monggo monggo. Kula tamu saking pundi? Griya kula rak tetep saking mriki. Badhe manggih kalih Cak Mus Mulyadi. Sami sugeng pangestune. Saking Solo. Kecakaken ingkang lenggah panjenengan rak mbak ayu wala cina kula rak pangling selirane mundak lemo kula nggih pangling selirane ugi lemo pangling ngomongi mau pangling suarane najan mengkini rak ake kangen mari pangling ngomongi mau pangling suarane Monggo-monggo. Ayo, Mbak, dan pamit. Dari akan sugeng pindah. Sakit kan senang, Dek, Mas? Nggih, nggih. Matur nuwun, Mbak.